Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan mulai membaca dan mentelaah buku yang berjudul Qawaidu fi Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat. Kaidah-kaidah berkaitan dengan Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid tentang nama dan sifat Allah. Karya Syekh Walid Ibn Rashid As-Su'aidan Hafizallahu Ta'ala. Kita mulai dari muqaddimah di halaman ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan hamdasyakirin. Segala puji milik Allah, pujian orang-orang yang bersyukur dan syukur itu adalah hak Allah. Syukral mu'tarifin wa al-muqassirin. Syukurnya orang yang mengakui nikmat-nikmat Allah. Al-muqassirin yang mengakui tidak sempurnanya ibadahnya kepada Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya dan dia adalah waliyus salihin. Adalah yang membela dan menolong orang-orang yang saleh. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah sehingga tidak disembah. Dan utusannya sehingga wajib ditaati. As-sadiqul amin. Dia adalah seorang yang jujur perkataannya. Al-amin seorang yang amanah dan bisa dipercaya. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Semoga Allah menyanjungnya. Dan keluarganya dan para sahabatnya. Yang mereka adalah at-tayyibin at-tahirin, manusia-manusia yang baik dan suci, dan semua orang yang mengikuti mereka biihsan dan mengikuti dengan baik ila yaumiddin sampai hari pembalasan. Amma ba'd, fahadha, maka ini adalah penjelasan untuk sejumlah kaidah-kaidah penting tata alaq yang berkenaan dengan topik alladzi min ajlihi khalaqana Allahu tabaraka wa ta'ala, yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, yaitu topik tauhid. Dan kita akan membahas, kita akan berbicara ta'silan wa tafsila. Dari sisi ta'sil, meletakkan dasar, meletakkan kaidah, wa tafsilan dan menyampaikan rincian tentang kaidah-kaidah seputar tauhid dengan tiga macam tauhid. Yaitu macam yang pertama, kaidah-kaidah tauhid rububiyah dan hal-hal yang berkenaan dengannya minal qawaid, berupa kaidah, pemasail dan pembahasan. Kemudian macam yang kedua, qawaid tauhid uluhiyah. Kaidah-kaidah berkenaan dengan tauhid uluhiyah. Isi pembahasannya adalah mayata'allaku bihi, hal-hal yang berkenaan dengannya berupa berbagai macam kaidah dan dhawabit, jamak dari dhawabit, wal masail dan pembahasan, dan tepatnya ada 96 kaidah. Apa beda qawaid atau kaidah dengan dhawabit atau dhabit? Maka kaidah itu cakupannya lebih luas. Cakupannya di lintas bab. Itu disebut kaidah. Jika dia hanya berlaku pada satu bagian tertentu, maka dia disebut dhawabit. Meskipun terkadang kata dhawabit juga digunakan dalam pengertian qawaid. Ya, kalau dalam kalau kaidah fikih, maka yang disebut kaidah fikih manakala berlaku di semua bab dari bab thaharah sampai bab terakhir di kitab fikih. Ya, kalau cuma berlaku di bab solat atau berlaku di bab sembelihan, tidak berlaku untuk bab yang lain, maka disebut dengan sebutan dhawabit. Meskipun terkadang ya, dhawabit fiqhi atau dhawabit fiqhi itu ya digunakan dalam pengertian kaidah fiqhiyah. Al-qismu tsalits qaidul asma'i was sifat, kaidah seputar nama dan sifat Allah dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ada 30 kaidah. Wa hadhil qawaid, dan kaidah-kaidah ini adalah kaidah yang jumlahnya banyak. Namun semoga kita bisa na'ti 'alaiha kullaha. Kita bisa membahasnya seluruhnya biiznillah dengan izin Allah. Inna sarallahu, jika Allah memberikan kemudahan lana al-amra, memberikan kemudahan urusan untuk kita. Jika tidak memungkinkan, maka kita bahas mata yasar yang memungkinkan. Ya, maka nampaknya buku ini adalah hasil transkrip atau semacam itu dari satu daurah. Dan ini di pembukaan daurah bila katakan, ya nanti kita akan bahas semuanya kalau bisa. Tapi kalau waktunya mepet, ya nanti dibahas yang memungkinkan untuk dibahas. Wa astaritu ala nafsi, dan aku syaratkan untuk diriku sendiri, insyaAllah ala nakhuja min qaidatin, kita tidak keluar berpindah dari satu kaedah ke kaedah berikutnya, kecuali kita telah sempurnakan penjelasannya bil maqdur alaih, dengan yang memungkinkan. Baik memungkinkan artinya sempurna istidlalan dari sisi pendalilan untuk kaedah, atau tafri'an atau rincian kaedah. Kemudian beliau sampaikan urgensi mempelajari ilmu dengan mengacu pada kaedah-kaedah, baik itu di bab fikih dan ataupun di bab-bab yang lain. Wa inna talabal ilmi, dan mempelajari ilmu ala tariqati ta'sili, dengan dengan metode at-ta'sil, meletakkan dasar, belajar dari yang dasar, belajar dari yang sederhana, wa taqa'id, dan belajar ilmu berangkat dari penguasaan terhadap kaidah. Taqa'id artinya membuat kaidah. Min ahammi muhimmati talibil ilmi, di antara hal yang paling penting, muhimmat kegiatan atau tugas seorang penuntut ilmu. Alati, berbagai macam kaidah atau satu tariqah metode, layam bari yang tidak sepatutnya itu tertutup dari benak seorang penuntut ilmu. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu antusias dalam perjalanan ilmiahnya, dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu, untuk antusias untuk mengumpulkan al-qawaid wal-usul, kaedah-kaedah, wal-usul dan hal-hal yang dasar, wad-dawabit dan kaedah di semua bab. Baik di bab akidah, di bab fikih, dan bab-bab yang lainnya. Karena jika seorang itu belajar dengan menggunakan metode ini, maka dia akan mendapatkan sejumlah faedah, sejumlah manfaat. Kemudian beliau jelaskan manfaat mengkaji ilmu dengan mengkaji dengan menguasai, memahami kaedah-kaedah dalam ilmu tersebut. Faedah yang pertama, dia menghidupkan metode Al-Quran dan Sunnah dalam at-ta'lim, dalam pengajaran. Karena Al-Quran dan Sunnah berjalan ala ta'limil ahkam, saat mengajarkan hukum ala tariqati ta'sili wa taqa'idi, dengan metode ta'sil dan taqa'id, berangkat dari dasar dan menguatkan kaidah. Oleh karena itu tidaklah anda jumpai dalam Al-Quran bahasan mu'alajah mengkaji satu perkara wal waqa'i dan peristiwa bi'ayaniha secara spesifik. Dengan menyebutkan nama para pelaku-pelakunya. Wa innama yatakallamu al-Qur'anu, namun Al-Qur'an berbicara anil qawaid wa dhawabit. Berbicara tentang kaidah dan dhawabit masalah tersebut. Lidzalika, oleh karena itu jika anda merujuk pada bab makan seluruhnya, anda jumpai permasalahan makan seluruhnya, permasalahan makanan seluruhnya itu terletak pada satu potongan ayat di firman Allah Ta'ala, wa yuhillu lahumut thayyibat. Dan sang Nabi itu menghalalkan untuk mereka semua makanan yang thayyib. Ini semua makanan yang thayyib, yang enak, yang tanpa berbahaya. Enak rasanya dan tidak ada bahayanya. Baik bahaya dosa ataupun bahaya bagi kesehatan. Maka itulah yang disebut dengan thayyib. Maka ini contoh bahasanya Al-Quran itu mengajarkan kepada kita berbagai hal. Yang diajarkan adalah kaidah. Di antara buktinya kata beliau ketika membahas satu peristiwa, maka nama itu tidak menjadi satu hal yang penting. Dan ketika terjadi demikian-demikian, ada terjadi peristiwa demikian-demikian, pelajaran yang bisa diambil adalah demikian. Tanpa menyebutkan namanya, nama pelakunya siapa, tempat kejadiannya, waktu kejadian, maka diambil intinya, itu kaidah. Bukan kemudian kasuistik. Kalau kasuistik, person ini, di waktu ini, di tempat ini, mengalami demikian-demikian. Apa hikmah yang dipetik dan apa pelajaran yang bisa diambil, apa hukum yang berkaitan dengannya. Kemudian manfaat yang kedua, ikhtisaru zaman, adalah meringkas waktu belajar. Karena anda seandainya anda pergi untuk mempelajari berbagai macam ilmu agama, namun ala tariqati tafri', dengan metode rincian, wa tafsil dan rincian, la talabika zaman, maka anda perlu waktu yang lama. Karena belajarnya belajar kasus. Belajarnya belajar fatwa. Ini ada kasus gini-gini-gini, si fulan, kejadian di sini, ada peristiwa begini-begini. Ini apa hukumnya? Lakin idza ta'alam tahan, namun jika anda mempelajarinya dengan metode at-ta'sil, berangkat dari dasarnya, fa'inaka sawfa takhtasiru zamana, maka anda meringkas waktu belajar, waktu yang anda perlukan fitolab dalam belajar. Kemudian yang manfaat yang ketiga, melindungi akal dari banyaknya gangguan. Akal terganggu dan bil furu' wal juz'iyat. Karena berbagai macam kasus, wal juz'iyat dan kasus-kasus spesifik. Karena banyak orang, kemampuan hafalannya itu pertengahan. Hafidah, kemampuan hafalan. Maka seandainya dia gunakan hafalannya atau dia sibukkan hafalannya, fikas roti tola bil juz'iyat, untuk mencari, untuk sibukkan dalam banyak bahasan tentang hal-hal yang spesifik dan cabang, la da'at alaihi tilkal hafidah. Maka akan terlantarlah kemampuan hafalannya tersebut. Ini saya kemampuan hafalannya tidak mampu. Tidak mampu menghafal itu semua. Akhirnya semua yang dipelajari malah da'at, malah hilang. Lakin alaihi, akan tetapi alaihi menjadi kewajibannya untuk seharusnya dia menghafal kaidah, menghafal al-usul, pondasi yang akan ada turunan dan cabang yang banyak dari pondasi-pondasi tersebut. Hendaklah dia kuasai. Wa ayatqina at-takhija 'alaiha. Hendaklah kemudian dia yutqin, dia punya kemampuan yang baik untuk at-takhij, untuk melakukan pengembangan, untuk kemudian membuat turunan. Kalau kaidahnya demikian, maka di kasus semacam ini ya, jawabannya demikian. Di kasus yang ini jawabannya demikian. Yang kasus itu maka pakai kaidah yang lain. Jangan salah kaidah. Yutkin takhid berarti pintar dalam menggunakan kaidah sehingga tidak salah kamar. Ini masalah ini harusnya pakai kaidah A malah dibaca pakai kaidah B. Ya. Maka yang pertama adalah dia dobit, dia kuasai kaidah tersebut, dia faham artinya, maksudnya, dalilnya. Setelah itu, dia punya kemampuan yang baik dalam menerapkan kaidah. Begitu terjemah bebasnya, ayatkin at-takhijaha. Dia punya kemampuan yang baik untuk menerapkan kaidah. Kapan kaidah A dipakai, kapan kaidah B dipakai. Ini dipakai di kasus yang kaidah A dipakai untuk kasus apa, kaidah B dipakai untuk kasus yang seperti apa. Maka ketika dua hal ini dikuasai, faham kaidahnya dan faham penerapan kaidah, hina idzin, dan penerapan kaidah itu akan dikuasai dengan baik jika orang itu faham contoh-contohnya dan lihat dan melihat gimana para ulama, orang-orang yang berilmu menerapkan kaidah. Maka pada saat itu, maka dia akan mampu untuk menjaga akalnya sehingga tidak terganggu, tidak kemudian guncang dan tidak bingung. Fa inna kathratal furuq, karena banyaknya kasus akan menjadikan kasus yang terakhir itu membuat lupa yang pertama. Jika orang itu belajarnya adalah belajar kasuistik, ya, maka kata beliau, ketika kasus-kasus yang dipelajari itu sekian banyak, maka kasus yang pertama apal, namun kasus yang terakhir, yang pertama kali dipelajari, hilang. Adapun kaedah, maka kaedah itu punya karakter zatu alfadhin yasirah. Dia mengandung kata-kata yang sedikit, yang ringkas, dan kaidah itu mahsuratun, bisa dibatasi. Yang dimaksud bisa dibatasi itu kaidah bab ini ada sekian. Kaidah bab ini ada sekian, kaidah asma wa sifat itu sekian, itu yang dimaksud dibatasi, bisa disebut angka. Sehingga enggak enak sebenarnya diterjemahkan dengan dibatasi. Maka yang namanya tapi kalau terjemah letak lelaknya mahsurah itu dibatasi, dikepung. Mungkin terjemah bebasnya maka kaidah-kaidah itu mahsurah, punya bilangan tertentu. Punya bilangan tertentu. Ma'dudah, bisa ada hitungannya. Sekian kaidah. Sehingga orang mampu ya ta'arab, mengenal dan hukum 100 kasus dalam sekali duduk. 100 kasus, kemudian setelah belajar kaidah, kemudian belajar studi kasus. Untuk kemudian menguasai at-takhid 'alaiha, penerapan kaidah. Maka kaidahnya dipelajari, setelah itu studi kasus. Nah, studi kasus ada 100 kasus itu bisa dijawab dengan baik. Ini kaidahnya demikian, ini maka hukumnya demikian, dan itu cukup fi jilsatin wahidah, dalam satu pertemuan. Caranya bidhabti qaidatin wahidatin faqat, dengan menguasai satu kaidah saja. Contohnya di bab fikih, betapa banyak kasus fikih, kasus spesifik yang tercakup di bawah kaidah al-umur bi maqasidiha. Segala sesuatu tergantung niatnya. Atau pakai kaidah al-masaqatu tajlibu taysir, kesulitan itu sebab adanya kemudahan. Furu'un katsira. Ada banyak kasus spesifik yang bisa dibahas dengan kaidah ini, dengan satu kaidah ini. Oleh karena itu maka falatan saghilu ya talabatal ilmi, maka janganlah kalian sibukkan wahai para penuntut ilmu bil furu' wal juz'iyat, dengan kasus spesifik dan kasus cabang dan spesifik, kemudian Anda tinggalkan belajar kaidah. Fantabi'u lil qawaid, perhatikanlah kaidahnya. Wantabihu lil usuli, maka perhatikanlah apa dasarnya. Nah, ini berlaku bukan hanya untuk kajian fikih, namun juga ilmu-ilmu yang lain. Karena semuanya punya kaidah. Nahwu punya ilmu, punya kaidah. Sharaf punya kaidah. Fikih punya kaidah fikih. Usul fikih punya kaidah-kaidah. Ilmu hadis punya kaidah-kaidah. Ilmu tafsir punya kaidah-kaidah. Fa idza jita ila ilmil aqidah, jika Anda mendatangi atau mau mempelajari ilmu akidah, fa'ti ila usulihi wa judhurihi, maka datangilah, maka pelajarilah pondasinya dan akarnya. Judhur artinya akar. Dan jika Anda mau mendatangi, mau mempelajari ilmu fikih, maka carilah pondasinya, kaidahnya dan akarnya. Jika Anda mau mengkaji ilmu mustalahul hadis, ilmu hadis, maka pelajarilah dari akarnya, kaidahnya dan pondasinya, sehingga Anda menjadi seorang yang punya ilmu yang kokoh fi hadzal fan, di cabang ilmu yang dipelajari. Wa bima, dan mengingat anna hadhil qawaida, maksudnya kaidah-kaidah ini jumlahnya banyak. Seandainya kita sendirikan masing-masing kaidah dengan dijelaskan dan dirinci, maka tidaklah cukup daurah ini. Nah, ini kan buku ini aslinya daurah. Ahbabtu an takuna hadhil majalis, maka aku ingin agar majelis ini adalah ibaratan adalah an rasail baridiyah, adalah seperti surat pos. Rasail baridiyah seperti surat yang tidak panjang. Maka ditambah baridiyah, barid itu pos. Ya, kalau cuma rasail kan bisa artinya buku, bukan surat. Risalaton itu bisa artinya buku, bisa artinya surat. Nah, supaya jelas kalau dia artinya surat dan bukan buku, tambahi baridiyah. Sagirah yang pendek dan sedikit penjelasannya, ma'asyain plus sedikit dalil-dalilnya faqat saja. Nas'alullah ayan fa'ana, kami mohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat kepada kami dan kepada Anda sekalian dengannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan kita dalam agama dan memberikan kepada kita untuk bisa karunia berupa mengamalkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, dan mentransfer ilmu ini kepada orang yang membutuhkannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kami dan kepada Anda sekalian ikhlas dalam berkata, dalam berbuat. Dan Allah tidaklah jadikan ilmu ini alaina wabalan, wabalan bencana atas kita. Wa nabda'u, dan kita akan mulai dengan minta tolong kepada Allah azza wa jal fi hadil qawaid, untuk pembahasan kaidah-kaidah ini, dengan pembahasan qawaid tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Fa'as'alullaha ayu'inani ala husni tarhi, aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membantuku ala husni tarhi, agar bisa tarhi penyampaian, agar bisa memberikan penyampaian yang bagus. Karena tidak semua orang yang berilmu itu bisa, orang yang tahu dan berilmu itu pandai menyampaikan. Dia berilmu dan sangat menguasai ilmunya, namun kalau diminta untuk menjelaskan, membingungkan. Saking pinternya. Saking pinternya bingung audiennya. Ini gimana? Karena bertumpuk-tumpuk info yang mau disampaikan. Tidak tertata rapi. Sedangkan kan ngomongkan A, kemudian tiba-tiba teringat F. Nah, F disampaikan. Nanti pas bahas F, nanti kemudian kembali ke A. Tumpuk tidak karuan. Maka tidak semua orang yang berilmu pandai menyampaikan. Maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membantu beliau di daurah yang disampaikan, yang jadi asal-muasal buku ini, agar ala husni tarhi, punya kemampuan penyampaian yang baik, memahamkan, wa husni syarhi, dan punya kemampuan untuk menjelaskan secara baik, wa ayu'inakum ala husni istiqbal wal fahmi, dan aku mohon pada Allah agar Allah membantu kalian para audien ala husni istiqbal untuk perhatian wal faham, dan paham apa yang disampaikan dengan baik. Maka kita masuk di bab pertama dari buku ini. Tadi buku ini ada 3 bab. Bab kaidah tentang tauhid rububiyah, dan bab yang kedua tentang tauhid uluhiyah, dan bab yang ketiga tentang tauhid nama dan sifat Allah. Maka kita mulai dari bab yang pertama, kaidah-kaidah seputar tauhid rububiyah. Dimulai dari hal yang berkenaan dengan tauhid. Dimulai dari hal yang berkenaan dengan tauhid. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, hakikatut tauhid, hakikat tauhid. Wal jam'u baina an-nafi wal itsbat, hakikat tauhid adalah memadukan antara dua hal, negasi dan penegasan dan pengukuhan. Bukan hanya semata-mata negasi, meniadakan, dan bukan pula semata-mata kalimat positif, atau kalimat pengukuhan dan penegasan. Namun tauhid itu dilihat dari redaksinya, redaksi kalimatnya, maka di sana ada kalimat positif sekaligus kalimat negatif. Yaqulul ulama, penjelasannya, sarahnya, para ulama mengatakan, kenapa tauhid itu memadukan dua hal, li'anal itsbata wahdahu la yamna'ul musyarakah. Karena kalimat positif semata, kalimat pengukuhan semata itu tidak mencegah adanya kebersamaan. Ketika seorang mengatakan Allah adalah sesembahan kami, maka tidaklah salah jika dia juga punya sesembahan yang lain. Yang penting dia nyembah Allah, maka dia berhak mengatakan Allah sesembahan kami. Ternyata plus nyembah Nyiroh Kidul misalnya. Maka itu tidak bertentangan dengan kalimat Allah sesembahan kami. Karena kami juga nyembah Allah. Ramadan nyembah Allah, nanti bulan Suro nyembah Nyiroh Kidul. Maka itu tidak bertentangan. Sehingga kenapa? Karena Allah sesembahan kami cuma kalimat positif, kalimat penegasan, tanpa ada penegasian terhadap yang lain. Maka layamna'ul musyarakah. Kalau kalimat positif semata itu tidak mencegah dan tidak menghalangi adanya yang lain. Kemudian, li'anna nafya wahdahu ta'tilun mahdun. Karena kalimat negasi atau negasi semata itu penihilan yang mahdun, murni penihilan. Cuma sekedar menihilkan. Ketika kita katakan, saya tidak punya sesembahan, maka ini sekedar menihilkan. Sekedar menihilkan, tidak ada di sana tauhid. Maka tauhid itu penggabungan antara kalimat positif dan kalimat negatif. Aku tidak punya sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang aku sembah. Barulah muncul pesan tauhid. Maka tauhid bukan hanya isbat fakat. Bukan hanya kalimat positif atau kalimat penegasan semata. Karena kalimat penegasan semata itu tiada, tidak meniadakan adanya yang lain. Walaisa huwa an-nafyu faqat, bukan pula semata-mata negasi. Wa innama haqiqatu tauhid, namun hakikat tauhid adalah menggabungkan dua hal. Negasi dan penetapan atau penegasan atau pengukuhan. Fatanfi, maka ada tiadakan terlebih dahulu, sumat tusbit, kemudian anda teguhkan, anda kukuhkan yang anda kehendaki, itu tauhid. Maka di bab ini, di bab tentang keesaan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anda katakan saya tidak punya sesembahan. Tiada, aku tidak punya sesembahan. Kemudian tusbit, anda positifkan, ya Allah lah sesembahanku. Setelah mengatakan aku tidak punya sesembahan siapapun, hanya Allah yang aku sembah, maka di situ muncul pesan tauhid. Maka jika anda ingin mengesakan sesuatu dengan sesuatu tertentu, falyakfi fi tauhidihi bihadza syai, maka tidaklah cukup ketika anda mau mengesakan sesuatu tersebut dengan menegaskan, menetapkan sesuatu itu saja. Namun juga tidak cukup anda tiadakan sesuatu itu. Bala buta minan nafyi wal isbat. Namun tidak boleh tidak, harus ada dua. An-nafyi, peniadaan, wal isbat, dan penetapan. Semacam ucapan kita misalnya, la khaliqa illallahu. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Ya, hadza tauhidullah bisifatil khalqi. Inilah pengesaan Allah berkenaan dengan masalah penciptaan. Akan tapi seandainya kita katakan tidak ada pencipta, maka ini murni peniadaan. Dan jika kita katakan Allah lah sang pencipta, maka ini tidak menghalangi ayakuna hunaka khalikun akhar, adanya pencipta yang lain. Akan tapi jika kita katakan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka inilah hakikat tauhid. Tidak ada pemilik jagat raya alam semesta kecuali Allah, maka ini hakikat tauhid. Ketika kita katakan tidak ada yang bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati kecuali Allah, maka ini juga hakikat tauhid. Idzan, jika demikian hakikat tauhid, allati yakumu 'alaiha at-tauhidu kulluha, yang semua tauhid, tiga jenis tauhid itu, inilah dasarnya, inilah kaedahnya. Maka tiga macam tauhid, ya, dasarnya, pondasinya adalah al-jam'u bainan nafi wal isbat. Telah menggabungkan antara peniadaan dan penetapan atau pengukuhan, wallahu a'lam. Kaidah yang kedua, tauhid adalah asas atau pondasi berbagai macam amal ibadah. Wa asluhu, dan dasarnya. Artinya semua amal ibadah itu tidak ada nilainya manakala tauhid rusak. Maka sholat, puasa itu tidak ada manfaatnya jika rusak tauhid. Jika orang itu menyembah selain Allah dan menyembah-nyembah nyirok itu atau menyembah jin ini dan itu, maka puasa Ramadannya, umrahnya, baca Qur'annya, hafal Qur'annya, semuanya sia-sia. Ini kaidah penting berkenaan dengan tauhid. Sehingga tidak ada orang yang kemudian, kalau orang itu faham ini, maka tidak akan ada kalimat ketika disampaikan orang itu musyrik dan batal Islamnya dengan menyembah ini dan itu, tidak ada kemudian sanggahan, tapi kan dia rajin sholat. Tapi kalau Ramadan itu full loh, enggak pernah ini. Umrahnya bolak-balik. Masa batal Islamnya? Masa batal Islamnya? Maka anda akan ada muncul pernyataan semacam itu, ini karena kaidah ini belum dipahami dengan baik. Kaidah bahasanya tauhid itu asas pondasi untuk semua amal ibadah. Maka rajin wudu, rajin sholat, rajin puasa, tidak ada faedahnya. kalau pondasinya tidak ada. Maka itu ibarat membuat bangunan kokoh, ornamennya macam-macam, namun ternyata pondasinya kropos. Ini makna kaidah. Ya Allah Azza wa Jal la yakbalu syai'an minal a'mali, tidaklah menerima satu pun amal ibadah kecuali jika amal tersebut tegak di atas saqit tauhid, di atas betis tauhid, di atas tauhid, di atas akidah yang benar, akidah yang jernih. Fa ayu amalin, maka amal apapun yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dibangun di atas akidah yang benar, orangnya akidahnya rusak. Dia mengakui adanya pencipta selain Allah, ada sesembahan selain Allah, atau kemudian dia meyakini, atau kemudian dia beribadah kepada selain Allah, maka fa inna Allah yaj'alahu haba'an manthura, maka Allah akan menjadikannya sebagai debu yang bertaburan. Maka semua amal yang dilakukan oleh seseorang tidak dibangun di atas akidah yang benar, tauhid yang jernih, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan amalnya itu meskipun amal hebat yang wah, semuanya adalah debu yang bertaburan. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Maka tidak boleh ada sanggahan sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Ketika dia, maka dengan ini dia musyrik, dengan dia kemudian beribadah kepada yang boroksa ini, yang boroksa itu, maka ini kemusyrikan. Maka jadilah dia orang musyrik. Maka tidak boleh disangka, tapi dia rajin sholat masa musyrik. Dia rajin puasa masa musyrik. Dia rajin infak masa musyrik. Ini tidak boleh muncul kalimat semacam ini. Dan tidak mungkin muncul kalimat semacam ini jika orang itu faham kaidah ini. Tauhid itu adalah asasul amal. Adalah pondasinya amal. Kemudian ibarat yang lain, tauhid itu di tempat kita kadang diungkapkan dengan tauhid itu seperti kantong. Kalau tauhidnya rusak, kantong bolong. Mau dimasuki apa? Bablas. Mau dimasuki apapun, maka hilang. Karena kantongnya kantong bolong. Bolongnya bolong besar. Mau dikasih sholat, sholatnya hilang. Kasih puasa, maka puasanya hilang. Mau kemudian kasih infak sedekah, hilang semua. Mau dikasih umroh haji, hilang. Lenyap tanpa tersisa. Karena kantong bolong. Kantongnya kantong bolong itu kalau orang tidak punya tauhid. Maka sehingga tidak ada kalimat kok dinilai musyrik, kan dia rajin sholat, rajin puasa. Nah, apa gunanya? Apakah ada sholat dan puasanya? Wong kantongnya bolong. Wa dalilu dzalik, dan dalil hal ini adalah firman Allah tabaraka wa taala. Waqatimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami tunjukkan ila, maka kami datangi ila ma amilu min amalin, amal yang mereka lakukan, lantas kami jadikan amal tersebut semuanya haba'an manthura, debu yang bertaburan. Yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir, qadimna maknanya amidna, kami bersengaja. Amidna ila, kami bersengaja mendatangi ila ma amilahul kufar fi dunya, amal yang dilakukan oleh orang kafir selama di dunia berupa amalul khalbiri wal khair, amal-amal kebaikan dan kebaikan. Fasayarnahu fi butlanihi wa adami naf'ihi, maka kami jadikan dia sia-sia, tidak manfaat disebabkan kafirnya orangnya. Ini kami jadikan semacam al-ghubar al-mufarraq, debu yang bercerai bertebaran. Itulah debu yang yarahun nadhir, yang bisa dilihat oleh orang yang melihat di saat kemudian ada sinar matahari yang masuk lewat jendela. Ya, maka di pagi hari ada kemudian sinar matahari dari timur masuk lewat jendela, jendela ada di sisi timur, maka terkadang kita jumpai ada debu, titik-titik debu kecil yang bertaburan terlihat ada di melalui sinar matahari. Nah itu habaan, itu yang disebut dengan habaan. Ya, titik-titik debu tadi ada di sini, ada di sini, ada di sini, kita lihat ketika ya, ada sinar matahari. Nah itulah habaan. Fa'athbatallahu azza wa jal, maka Allah tegaskan bahasanya mereka orang kafir punya amal. Mereka beramal, betul mereka beramal. Walakinnahu qadima ila hadhil a'mali, akan tetapi mereka akan tetapi Allah datangi amal tersebut, faja'alaha, lantas Allah jadikan amal itu kahabain, seperti debu. Ya, yang tadi debu di titik-titik debu di sinar matahari. Li'anahum banau hadil a'mal, karena mereka bangun amalnya ini tanpa memiliki asas. Asasnya adalah tauhid yang benar. Allah Subhanahu wa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala?" Maka apakah maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi dalam beramal? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka adalah orang-orang yang sesat usahanya dalam kehidupan dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka menyangka bahasanya mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim, mereka itulah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Rabb mereka, waliqaihi, dan perjumpaan dengan Rabb mereka. Fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amal mereka, dan kami tidaklah memberikan timbangan, artinya penilaian, tidak ada nilai lahum, bagi mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Ya, maka tidaklah disyaratkan orang itu supaya amalnya amal yang rugi dan sia-sia, tidaklah disyaratkan dia menyadarinya. Boleh jadi dia tidak menyadarinya dan dia adalah orang yang merugi dalam beramal. Maka bukanlah syarat seorang itu untuk jadi orang musyrik dia mengakui kalau dirinya musyrik. Ini tidak jadi syarat. Tidaklah kemudian jadi syarat seorang itu untuk jadi kafir dan amalnya adalah amal orang kafir, dia mengakui saya memang orang kafir. Tidak jadi syarat. Boleh jadi dia mengaku beriman, bahkan sangat beriman, padahal dia adalah orang kafir. Maka ada orang yang merugi amalnya, namun dia mengira bahasanya dia berbuat yang terbaik. Saya bacakan tafsirnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Katakanlah wahai sang Rasul, hal nukhbirukum, maukah aku beritahukan kepada kalian, wahai sekalian manusia, tentang orang yang paling besar kerugiannya. Kerugiannya dalam beramal. Itulah orang-orang yang berpandangan pada hari kiamat, berkeyakinan ana sa'yum alladzi kanu yas'aluna fid dunya qad da'a. Orang-orang yang melihat dan menyaksikan bahasanya usaha mereka yang mereka lakukan ketika di dunia, qad da'a, itu telah sia-sia. Padahal mereka mengira bahasanya mereka anahum muhsinuna fi sa'yihim. Bahasanya mereka adalah orang yang baik dalam usahanya dan amalnya. wa sayantafi'una bi amalim, dalam keadaan mereka mengira bisa mendapatkan manfaat dengan amalnya. Ternyata realitanya tidak demikian. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Rabb mereka, ayat-ayat Allah yang menunjukkan keesaannya, dan mereka kafir dengan perjumpaan dengan Allah. Fabatalat a'maluhum, maka sia-sialah amal mereka karena kekafiran mereka dengan ayat-ayat Allah. Maka mereka pada hari kiamat tidak memiliki qadar, tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini, di surat Al-Kahfi ini, Allah tetapkan annalahum a'mala, kalau mereka punya amal. Mereka adalah istihada. Mereka adalah orang yang sangat rajin beramal. Karena mereka yahsabuna annahum yusinuna sunnah. Mereka mengira bahasanya mereka melakukan hal yang sangat bagus. Artinya tidak hanya sekedar beramal. Nah, ada istihadan. Namun sangat semangat, sungguh-sungguh, rajin dalam beramal. Wa hum yahsabuna bihadzal a'mali, dan mereka mengira dengan amal ini bahasanya mereka adalah ahsan annahum min ahsanin nasi sunna, dan termasuk orang yang paling bagus amalnya. Wa taqarruban wa ta'abbuda, orang yang paling bagus dalam takarub, mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Walakin Allah azza wa jal, dan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata menjadikannya pada hari kiamat nanti habaan mantura, debu yang bertebaran, debu yang tidak memberikan manfaat kepada pelakunya, karena mereka tidak bangun amal-amal ini di atas tauhid yang benar, namun mereka bangun di atas kekafiran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala seluruhnya sepakat bahasanya semua ta'abudat, semua amal ibadah, syarat diterimanya di sisi Allah, syarat manfaatnya di sisi Allah adalah tauhid yang benar. Fa ayu ibadatin, maka semua ibadah yang dibangun tidak di atas tauhid yang benar, maka Allah tidak akan menerimanya. Wallahu a'lam. Kemudian al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, at-tauhidu awwalu wajibin wa akhiru wajibin. Tauhid itu adalah kewajiban yang pertama sekaligus kewajiban yang terakhir. Wa makna dzalika, dan makna kaidah ini, an awwala ma yadkhulu bi al-'abdu. Bahasanya hal yang pertama yang menjadi sebab masuknya seorang hamba fi dinillahi, dalam agama Allah, innama huwa an-nutqu bitauhid. Ya, hanyalah ucapan tauhid, ucapan la ilaha illallah. Falayukamu 'alal insani, maka seorang itu tidaklah dinilai bi anna musliman, kalau dia adalah seorang muslim, kecuali jika dia mengucapkan kalimat tauhid. Diksi yang lebih tepat, diksi yang lebih dakik, yang lebih pas, supaya tidak bermasalah adalah al-abdu itu diganti dengan al-mukallafu. Ini diksi yang lebih tepat. Ana awwala ma yadkhulu bi al-mukallafu. Al-mukallaf artinya balighun aqilun. Seandainya ada orang yang balik dan berakal dan dia kafir, mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Maka yang pertama kali yang mengantarkannya kepada Islam adalah ucapan tauhid. Ucapan la ilaha illallah. Nah, kalau kita pakai kata-kata al-mukallaf, maka faedahnya, maka kalimat ini tidak membahas anak-anak kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin. Karena kita membahas balighun mukallafun. Ini ada balighun mukallaf mau masuk Islam. Karena kita sedang bahas mukallaf. Kalau al-abdu itu kita ganti dengan al-mukallafu, artinya balighun aqilun, maka kita tidak membahas anak-anak kaum muslimin yang telah mengenal Islam dan mengamalkan Islam sejak kecilnya mengikuti ayah dan ibunya. Maka untuk dengan itu dia telah jadi muslim. Ketika balik tidak perlu ikrar syahadat. Tidak perlu ikrar syahadat dengan sepakat para ulama. Namun kalimat ini membahas tentang ada mukallaf. Orang yang balik dan berakal. Dia sudah balik dan dia berakal sehat bukan gila. Dia mau jadi muslim. Maka langkah pertama untuk yang membuat dia menjadi seorang muslim adalah an-nutku bisyahadatain. Dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau kata-kata al-abdu maka ini global, ini luas. Bisa jadi mukallaf dan bisa jadi tidak mukallaf. Oleh karena itu maka sebagian ulama memilih diksi al-abdu. Memilih diksi al-mukallaf. Sehingga ini membahas non-muslim yang dia balik dan berakal. Balik bukan anak kecil, berakal bukan orang gila, mau masuk Islam. Nah, gimana langkah pertamanya? Baca dua kalimat syahadat. Ini kalimat tauhid yang mengantarkannya kepada al-Islam. Falayuhkamu alal insan. Maka yang tepat falayuhkam alal mukallaf. Falayuhkamu alal insan bi anna muslimun ila idza jaa'a bi kalimatut tauhid. Kecuali ketika dia telah mengikrarkan kalimat tauhid. Nah, kalau kita gunakan diksi al-insan, nanti ada pertanyaan. Anak-anak kecil kaum muslimin, itu kalau ini berarti ini harus ikrar syahadat juga lah. Kan kalimatnya gini. Falayuhkam alal insan. Insan kan termasuk orang kafir yang awalnya dia kafir kemudian masuk Islam. Atau anak-anak kemudian kaum muslimin yang kemudian jadi balik. Dua-duanya kan insan semua. Ya kan? Ini semuanya kan al-insan. Masuk dalam kata-kata al-insan manusia. Dan yang dimaksud dengan al-insan adalah al-mukallam. Itu orang kafir, non-muslim yang mau masuk Islam. Falayuhkam ala al-insan yaitu falayuhkam ala mukallafin. Mukallaf dalam pengertian non-muslim yang non-muslim balighun akilun. Bi anna muslimun tidaklah kita nilai dia sebagai seorang muslim ila idza jaa'a bi kalimat tauhid. Kecuali jika dia mengucapkan kalimat tauhid, burhanan wa burhanan ala dzalik dan dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar dari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Bukan sampai mereka melakukan aktivitas berpikir mencari menemukan Tuhan. Namun sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka menegakkan salat, mereka membayar zakat, jika mereka melakukan hal itu semua maka mereka telah melindungi dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Kecuali aturan Islam mengharuskan ada hukuman mati untuk mereka karena melakukan zina. Dalam keadaan muhsan. Maka terjaga darahnya illa bihaqil Islam. Kecuali karena hak Islam. Karena pelanggaran dalam ajaran Islam. Wa hisabum ala Allah. Sedangkan perhitungan untuk mereka pastinya. Mereka apakah betul-betul muslim ataukah muslim munafik. Muslim secara lahiriah padahal dia munafik. Maka itu urusan Allah, asalkan secara lahiriah mereka melaksanakan syiar. Setelah mereka ikrar dua kalimat syahadat, mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Tariq ibn Asyum radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa kafara bima yu'badu min dunillahi. Dan dia kafir dengan semua sesembahan selain Allah. Haruma maluhu wa damuhu. Maka haramlah mengganggu hartanya dan mengganggu darahnya. Wa hisabuhu alallahi. Sedangkan urut dan perhitungan pastinya itu adalah urusan Allah. Maka tidak cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Harus ditambah dengan wa kafar bima yu'badu min dunillahi. Kufur dengan sesembahan selain Allah. Meninggalkan sesembahan selain Allah. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia menyembah yang baroksa ini dan itu, minta-minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak memenuhi poin wa kafara bima yu'badu min dunillah. Maka jika dia tidak memenuhi poin yang kedua wa kafara bima yu'badu min dunillah, maka ucapan la ilaha illallahnya tidak ada manfaatnya. Maka dia musyrik. Meskipun KTP-nya Islam. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah namun dia larung sesaji untuk ini dan itu, maka berarti tidak ada kafara bima yu'badu min dunillah. Waqad ajma'a ahlussunnah dan ahlussunnah sepakat, ahlussunnah wal jamaah sepakat bahasanya kewajiban pertama seorang hamba adalah tauhid. Dan yang dimaksud dengan hamba di sini adalah non muslim balighun aqilun, yang mau masuk Islam, balighun aqilun yang mau masuk Islam. Dan ahlul bid'ah menyelisih ahlus sunnah dalam masalah ini. Maka di antara mereka ada yang mengatakan kewajiban yang pertama adalah syak. Kewajiban yang pertama adalah ragu-ragu adanya Tuhan ataukah tidak. Ya, adakah pencipta jagat raya ataukah tidak, diragukan dulu. Kemudian bantalah keraguan tersebut. Sehingga terwujudlah yakin. Atau kemudian al-qasdu ila syak, berniat untuk ragu-ragu. Atau an-nadhar atau an-nadhar tela'ah. Ini melakukan tela'ah logika. Atau tadabur atau memikirkan ayat-ayat Allah. Tadabur wa ta'amul memikirkan ayat-ayat Allah. Yaitu maksudnya ayat-ayat Allah berupa al-makhlukat. Ini memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah untuk sampai kesimpulan. Ini ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sang pencipta. Wa kulluha aqwalun. Ini semua adalah pendapat-pendapat syarat ala khilafil haq. Yang ada dan dia menyelisihi yang benar. Menyelisih apa yang ditegaskan oleh dalil. Bal al-haq bahkan yang benar adalah apa yang telah ditetapkan oleh ahlu sunnah. Bahasanya kewajiban pertama adalah tauhid. Oleh karena itu maka para nabi. Hal yang pertama yang mereka perintahkan pada umatnya minasyara'i berupa syariat innama huwa at-tauhid adalah tauhid. Maka syariat pertama yang mereka perintahkan kepada umatnya adalah tauhid. Di kalimat ini kita jumpai bahasanya tauhid dan akidah itu bagian dari syariat. Tauhid dan akidah itu bagian dari syariat. Bahkan dia adalah syariat yang paling agung. Syariat yang paling agung, syariat yang paling penting untuk ditegakkan. Mayakmuru nabi umamahum nasara'i, syariat yang mereka perintahkan pada umatnya. Maka maka akidah, maka tauhid adalah bagian dari syariat. Ya, maka syariat itu punya makna luas dan makna sempit. Syariat dalam makna luas semua yang Allah syariatkan, semua yang jadi ajaran Islam. Semua ajaran Islam itulah syariat dalam makna yang luas. Maka tercakup di dalamnya adalah di dalamnya adalah akidah. Maka di sana ada akidah, di sana ada adab, ada akhlak, di sana ada ibadah. Semuanya adalah syariat dalam makna yang luas. Dan dari syariat yang demikian banyak, tentu syariat yang paling agung adalah tauhid. Oleh karena itu sebagian buku akidah judulnya syariat. Sebagian buku akidah itu judulnya Asyariah, semisal Asyariah karya Al-Ajuri. Judulnya Asyariah. Maksudnya akidah. Akidah yang benar. Kemudian ada syariah dalam makna yang sempit. Maka syariah dalam makna yang sempit itu ahkam fiqhiyah. Kitab fikih dari awal bab sampai akhirnya. Oleh karena itu kita jumpai di sebagian universitas Islam ya, di Timur Tengah dan yang lainnya ada namanya Kuliatus Syariah, Fakultas Syariat, yang itu ya, isinya tidak ada di sana akidah. Tidak ada di sana akidah, isinya ahkam fiqhiyah. Hukum-hukum fikih. Maka itu syariat dalam al-makna al-khas, dalam makna yang sempit. Qala Nuhun li qaumihi, Nuh berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu. Kalian tidak punya sesembahan yang berhak disembah melainkan selain Dia. Demikian juga para nabi yang lain dan para rasul min ba'di setelah Nuh alaihi afdhalus salati wa asqa taslim. Maka dalika demikian juga semua para nabi wa rasul. Wakadhalika aidan dan demikian juga para rasul. Fattauhidu akhiru ma yajibu 'alal 'abdi an nutqu bihi qabla mamatihi. Dan tauhid adalah perkara yang terakhir yang wajib atas seorang hamba untuk dia ucapkan sebelum matinya. Fa inna man mata 'ala tauhid, maka siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, maka dia fa inna yu'tabar, dia teranggap sebagai ahli jannah. Dan ahli jannah itu imma ibtidaan. Sejak awal jadi penduduk surga. Tidak pakai mampir ke neraka. Dan yang kedua ada ahli jannah intikolan. Ini, hasil perpindahan. Ini, ya, pindah ini, dari neraka terlebih dahulu. Sehingga fala yukholatu finnari ahadun wa ma'ahu aslu tawhid. Ini, maka tidaklah kekal dalam neraka satupun orang yang memiliki tauhid yang paling minimalis. Aslu tauhid, dasar tauhid, itu tauhid yang paling minimalis. Asalkan belum batal keislamannya dan belum batal tauhidnya. Ketika seorang itu punya tauhid dan dia belum batal meskipun dengan kadar yang paling minim, selama itu tidak batal, tidak rusak, maka tidak akan kekal di neraka. Dan meninggal di atas tauhid. Namun ada dua hal yang sepertinya perlu dibedakan. Yang nampaknya sama beliau tidak dibedakan. Yaitu, maka meninggal di atas tauhid. Itu tentu satu hal yang hukumnya wajib. Ya, wajib atas setiap muslim untuk meninggal di atas tauhid. Artinya meninggal dunia dalam keadaan tidaklah batal tauhidnya. Namun, mengucapkan kalimat tauhid sebelum meninggal dunia itu masalah yang lain. Itu bukan syarat untuk jadi ahli tauhid. Tidaklah jadi syarat untuk disebut meninggal di atas tauhid. Ya, sebelum kalimat terakhir sebelum wafat mengucapkan la ilaha illallah. Ini fadilah, ini satu hal yang utama. Ini satu hal yang bagus. Ini, namun apakah orang yang sebelum meninggal itu tidak mengucapkan la ilaha illallah, kita katakan dia tidak meninggal di atas tauhid? Tidak. Ini, selama dia adalah seorang muslim yang bertauhid, kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan tauhid, meskipun kemudian di akhir hidupnya dia cuma diam saja, kemudian meninggal dunia, atau kemudian dia tidur dan mati bablas mati. Maka kita katakan, ya kita berbaik sangka beliau meninggal di atas tauhid. Maka ada dua hal. Meninggal dengan membawa tauhid sebuah keharusan untuk jadi ahlul jannah. Nah, apakah kemudian apakah untuk dikatakan meninggal bersama tauhid di atas tauhid itu seorangnya itu adalah sebelum wafat yang mengucapkan la ilaha illallah? Bukan. Itu bukan syarat. Wa burhanu dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga itu berbeda dengan langsung masuk surga. Pasti masuk surga itu berbeda dengan langsung masuk surga. Nabi katakan pasti masuk surga. Bukan langsung masuk surga. Karena orang masuk surga itu ada yang langsung masuk surga dan ada yang tidak langsung masuk surga. Namun selama dia masih punya tauhid, masih punya iman, maka pasti masuk surga. Walidzalika, oleh karena itu diperintahkanlah orang yang menghadiri al-muhtadar. Muhtadar itu orang yang sakaratul maut. Amra wujubin. Ya, perintah wajib. Ini perlu digarisbawahi. Perintah wajib. Benarkah demikian? Nanti akan kita lihat. Ayulakinahu, untuk mentalkinnya dengan kalimat tauhid sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah orang-orang yang tidak meninggal dunia di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain masih dalam Sahih Muslim dari Uthman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ya'lamu, dalam keadaan yakin, ini la ilaha illallah, dakhala al-jannata, maka dia masuk surga." Yakin la ilaha illallah, tidak harus mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Dalam keadaan dia yakin dengan la ilaha illallah. Dalam wafi sahih, dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Tidaklah berjumpa dengan Allah bihima dengan membawa kalimat ini. Yang dimaksud membawa kalimat ini bukan bermakna ikrar. Bukan bermakna mengikrarkannya sebelum dia wafat. Nah, membawa kalimat tauhid ini dalam artian adalah membawa tauhid. Membawa tauhid. Bukan maknanya sebelum meninggal dunia dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan demikian. Nah, namun maknanya adalah dalam keadaan beriman dan bertauhid dia meninggal dunia. Itu yang dimaksud berjumpa dengan Allah bihima dengan membawa keduanya. Seorang hamba tanpa ragu-ragu dengan isi dua kalimat tauhid, kecuali dia pasti masuk surga. Tidak ragu-ragu artinya yakin. Maka syarat sah tauhid adalah yakin. Maka di sini kita jumpai perkataan penulis. Maka orang yang berada di samping orang yang meninggal dunia, maka dia diperintahkan dengan perintah wajib, kata beliau. Umira man hadara al-muhtadar amra wujubin. Orang yang berada di samping orang yang hendak meninggal dunia diperintahkan dengan perintah wajib untuk mentalkinnya. Maka talkin orang yang hendak meninggal dunia menurut beliau adalah wajib. Wallahu a'lam, ini pendapat di mazhab mana. Namun kalau Syafi'iyah menyampaikan bahasanya itu tidak wajib, hukumnya dianjurkan. Misalnya di Fathul Mu'in dikatakan wayundabu, di Fathul Mu'in kitab fikih Syafi'iyah, wayundabu ayulakona muhtadaron, maka muhtadar yang tidak sakaratul maut yundab, dianjurkan mandub hukumnya ayulakkan, untuk ditalkin. Walau mumayizan, meskipun dia baru tamyiz belum balir, alal auji asyahadata, ditalkin syahadat. Dan yang dimaksud mentalkan syahadat sebelum meninggal dunia kalau menurut Syafi'iyah adalah yaitu ucapan la ilaha illallah faqat, tanpa perlu Muhammadur Rasulullah. Li khubari muslimin, berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Muslim, lakinu mautakum, talkinlah orang-orang yang tidak meninggal dunia di antara kalian. Mautakum ai man hadahu al-wafatu. Orang yang tidak meninggal dunia, talkinlah dengan ucapan la ilaha illallah. Ditambah hadis yang sahih, maka akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga ai ma'al faizin. Yang dimaksud dengan dakhalal jannata itu ma'al faizin, bersama orang-orang yang cepat masuk surga. Wa ila faqulu muslimin walau fasiqan yadkhuluha. Karena setiap muslim meskipun fasik dia pasti masuk surga, walau ba'da adabin wa in talla, meskipun setelah diadab di neraka, meskipun lama. Wa qaluhu jam'in yulakkan. Sejumlah ulama mengatakan, talqinnya itu tidak hanya la ilaha illallah, namun la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Li'an al-qasda mautu ala al-islam. Karena yang jadi inti adalah dia mati sebagai muslim. Wala musliman illa bihima. Dan tidaklah menjadi muslim kecuali dengan keduanya. Nah, mungkin jam'un ini seperti penulis. Ini. Karena beliau katakan al-qasdu mautu ala al-islam. Namun pendapat ini, kata penulis Fathul Mu'in, mardudun, tertolak. Biana muslimun, karena orangnya sudah muslim. Karena orangnya sudah muslim. Wa innamal qasdu, yang jadi maksud, yang jadi inti, talqin, la ilaha illallah sebelum wafat, itu yang jadi inti bukan mati dalam keadaan Islam, namun, al-qasdu khutmu kalamihi bila ilaha illallah. Itulah, gimana ucapan terakhirnya, la ilaha illallah. Liah sudah lahu dalika sawab supaya dia mendapatkan pahala itu. Ya, maka kalau di Fathul Mu'in disampaikan talqin itu cukup la ilaha illallah tanpa ada tambahan Muhammadur Rasulullah. Kemudian disampaikan dalil dianjurkannya talqin adalah dua hadis yang telah disebutkan. Kemudian ada faedah tentang i'rab man kana akhiru kalamihi. Maka mangkana akhir di situ bisa akhiru, bisa akhira. Ada di hadis mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannata. Tadi kita baca ya. Mangkana akhiru kalamihi, tadi kita baca, itu bisa akhiru kalamihi, bisa akhira kalamihi la ilaha illallah. Kalau akhira kalami la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu menjadi isim kananya. Atau kalau akhiru kalami la ilaha illallah, isim kananya berarti akhiru. Ya, maka ada jam'un, memang ada sejumlah ulama, ya, nampaknya juga ulama Syafi'iyah, yang berpendapat kalau talqin itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena wa innama al-qasdu kana jadi niat dan tujuan dari talqin itu menurut beliau adalah supaya mati dalam keadaan Islam, dan ini terbantahkan karena orangnya sudah muslim. Dan yang benar tujuan dari talqin itu adalah supaya dia mendapatkan pahala itu, yaitu pahala dukhulul jannah ma'al faizin, masuk surga bersama orang-orang yang awal-awal masuk surga. Ya, maka di sini kita baca tadi bahasanya hukum talqin, hukum mentalqin itu amra wujubin, wallah a'lam pendapat dari madzhab mana yang demikian, namun kita sebagai pembanding kalau Syafi'iyah menyatakan talqin itu bukan bukan wajib namun yundab. Hadis-hadis tentang perintah talqin meskipun pakai fi'il amr, lakinum muntakum la ilaha illallah dimaknai dengan perintah anjuran bukan perintah wajib. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. hukum berbicara dengan binatang dan menyuruhnya, misalnya ayo makan ke sini. Ya, jika binatang tersebut faham dengan kata-kata atau isyarat tersebut, wallah alam tidak mengapa. Hukum menyuruh seseorang, seperti misal sedang naik motor lalu ada orang yang ingin menyeberang jalan, lalu kita menyuruh dia nyeberang dengan suara kecil yang tidak dia dengar. Ya sia-sia. Ya, perbuatan yang lagu. Ya, perbuatan sia-sia. Ayo mas lewat, tapi cuma umi saja. Ya. Maka itu al-lagu. Jika kita tidak sengaja melakukan kekafiran, apakah harus sadat ulang? Apakah sadatnya harus di depan orang? Ya. Maka tidak, jika syarat kekafiran adalah qasdul fi'li, sengaja untuk berbuat. Ya. Kalau dia tidak punya qasdul fi'li, maka tidak sengaja kesengaja untuk berbuat, maka la yaduru, tidak mengapa. Ya. Dia pingsan kemudian mengigonya ucapan kekafiran. Yesus Tuhan saya misalnya. Saat dia mengikut, maka itu tidak sengaja. Tidak sengaja maka tidak masalah. Terus bagaimana yang Nabi ceritakan tentang orang yang kehilangan unta di situ makanannya, padahal itu di tengah-tengah padang pasir, kemudian dia sudah putus asa, kemudian dia sudah siap-siap mati. Ini dia siap-siap mati, dia pilih tempat yang agak rindang untuk mati. Nah, cari di bawah pohon. Nah, tiba-tiba datanglah untanya dengan lengkap dengan segala bekalnya. Maka kemudian karena saking gembiranya, karena luar biasa gembiranya, maka dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya. Ya, akhta'a min siddatil farah, kata Nabi. Ya, dia keliru karena saking gembiranya. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dan dia tidak kafir karenanya, karena tidak ada qasdul fi'li. Tapi kalau jika ada qasdul fi'li, batal keislaman. Semacam orang yang dengan sengaja mengejek-ngejek Islam. Sebagaimana yang Allah cerita, sebagaimana yang menjadi sababun nuzul ayat di surat At-Taubah. Dia sengaja ngejek-ngejek Islam. Ya, dia tidak sengaja, dia tidak bersengaja untuk kafir. Tapi dia bersengaja untuk melakukan perbuatan kekafiran. Kalau tidak sengajanya adalah tidak sengaja, tidak punya kesengajaan untuk kafir. Dan dia sengaja untuk melakukan perbuatan kekafiran, maka dia kafir. Oleh karena itu orang yang ngejek-ngejek Islam meskipun niatnya cuma main-main, kan tidak ada kesengajaan untuk jadi kafir. Nih. Sengaja untuk jadi murtad. Namun ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan kekafiran, batal Islamnya. Maka sengaja itu ada sengaja untuk kafir, pingin murtad. Ya. Ada kesengaja untuk melakukan perbuatan kekafiran. Yang jadi syarat adalah sengaja untuk melakukan perbuatan kekafiran. Tidak disyaratkan harus sengaja, saya ingin batal keislaman saya dengan cara begini. Tidak harus. Surat Kahfi ayat 103-105. Yang dimaksud tersebut masih muslim ataukah orang kafir? Jawabannya dua-duanya. Jawabannya dua-duanya. Karena kalau kita lihat utuhnya ayat sebagaimana tafsir di Al-Mukhtasar fi Tafsir tadi, orang kafir maknanya. Namun Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya mengatakan termasuk dalam hal ini khawarij. Dan Ali tidak menilai kafirnya khawarij. Apa beda mingkobeli sama mingkobelu? Kenapa yang satu tidak diakhiri dengan majrur? Karena ada yang mukaddar, ada yang dibuang. Dan dibuang itu ditandai dengan domahnya namanya domah iwat. Mingkobelu di sini domahnya namanya domatul iwat, domah pengganti. Yeah. Ada kata yang dibuang dan diisyaratkan dengan domah. Mingkobeli dhalik. Mingkobeli dhalika. Dhalikanya dibuang menjadi mingkobelu. Bolehkah menerima uang karena membantu kegiatan atau mengurusi kegiatan di masjid? Insyaallah tidak mengapa. Orang yang masuk surga di hadis bitaqah itu langsung masuk surga. Maka orang yang ketika di ataukah bukan? Maka orang yang diampuni dosanya saat hisab dan orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya daripada amal kejelekannya saat penimbangan amal, dia langsung masuk surga. Hukum meyakini barang tertentu atau binatang tertentu itu memperlancar rezeki, apakah termasuk kemusyrikan? Iya. Itu bentuk kemusyrikan. Hukum kemudian orang berkeyakinan bahasanya ketika pertama kali kemudian buka warung atau itu kemudian ada orang yang pembeli pertama kemudian uangnya dikipas-kipaskan. kemudian diyakini itu jadi sebab nanti banyak yang beli. Maka ini syirkun. Ima asghar, ima akbar. Tergantung kondisinya. Tapi jelas syirkun. Jika dia binatang misalnya tadi yang ditanyakan binatang tertentu. Jika binatang tertentu itulah yang diyakini yang ngasih rezeki, maka itu syirkun akbar. Tapi jika kemudian diyakini Allah lah yang ngasih rezeki lewat sebab punya binatang tertentu, maka itu syirkun asghar. Yang jelas syirkun. Apa yang dimaksud dengan tauhid minimalis? Apakah contohnya? Contohnya sahibul bitaqah. Semua maksiat dia lakukan. Tidak ada kemudian kecuali tinggal ucapan la ilaha illallah. Atau bahkan ada yang lebih minimalis daripada hal itu. Itu manakala ucapan la ilaha illallahnya itu ringan. Dari segala macam maksiatnya. Tapi dia masih punya la ilaha illallah. Dia masih punya la ilaha illallah. Tidak batal la ilaha illallahnya. Kalau sahibu bitaqah, maka tinggal tersisa la ilaha illallah. Namun la ilaha illallahnya berat. Karena dia mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Amal hatinya bagus. Sehingga berat. Namun tidak semua orang punya kartu la ilaha illallah. Namun tidak semua nasibnya senasib sahibu bitaqah. Ada yang lebih ngenes lagi. Maksiatnya banyak. Karena maksiat itu mengurangi kadar tauhid. Akhlak yang buruk itu mengurangi kadar tauhid. Maka semakin banyak maksiat, maka kadar tauhidnya semakin berkurang. Semakin berkurang. Ketika kemudian tinggal tersisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya tauhidnya tauhid yang cuma aslu tauhid saja. Itu pun nanti ternyata ada yang di amal hati ketika mengucapkan la ilaha illallah dan la ilallah di hatinya itu ada yang dering dengan amal hati, rasa takut kepada Allah yang tinggi dan sebagainya, maka la ilaha illallahnya berat. Jika rasa takutnya kepada Allah itu tidak bagus, sekedar biasa saja, maka kartu la ilaha illallahnya bukanlah kartu yang berat. Tolong penjelasan hadis yang menjelaskan bila seorang melakukan maksiat karena dimurkai oleh Allah, maka wali-wali Allah, orang-orang yang beriman akan menjauhinya. Nabi katakan manil tamasa ridon nasi bisa khotillah. Siapa yang mencari ridho manusia dengan meskipun dapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, maka sakhitallah alihi wa askhatan nas alihi. Maka Allah akan buat Allah murka padanya dan Allah akan buat manusia membencinya. Manusia marah kepadanya, manusia menjauhinya. Maka ini hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang mencari ridho manusia. Mencari ridho manusia dengan meskipun Allah murka padanya. Dia tidak punya rasa takut dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut murka manusia. Maka hukumannya Allah murka padanya wa askhatan nas alaihi dan Allah akan membuat manusia, terutama orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, tidak suka padanya. Jika mereka menjauhi, bagaimanakah para pelaku ini mendapatkan petunjuk? Maka ingat, itu bukan sembarangan maksiat. Dia maksiat yang keterlaluan. Dia bukannya semata-mata maksiat. Namun manil tamasa ridon nasi bisa khotillahi. Dia cari ridho manusia meskipun Allah murka padanya. Ini tidak hanya maksiat biasa. Ini maksiat biasa. Dan ini maksiat dalam rangka mencari ridho manusia. Ridho istri atau yang lainnya. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala murka. Ini maksiat spesial ini. Ya, maka hukumannya spesial. Ya, hukumannya hukuman spesial. Ya, karena dia tidak peduli dengan murka Allah, maka Allah kemudian murka badannya dan Allah buat manusia tidak suka badannya. Yang jelas kemudian Allah tahu siapakah orang yang layak untuk mendapatkan hidayah. Maka jika dia berhak untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan datangkan sebab-sebab sehingga dia mendapatkan hidayah. Bagaimanakah menasihati kawan dekat yang punya keyakinan benarnya semua agama? Maka nasihat yang pertama, Anda jauhi. Anda jauhi. Bahaya. Bahaya. Karena ini kekafiran dalam bentuk kedok Islam. Dalam kedok Islam. Dia bukan hanya sekedar murni orang kafir. Kalau dia orang kafir, kemudian dia non-muslim, kemudian dia secara formal dia mengatakan non-muslim, kemudian dia katakan semua agama sama. Maka kita punya hadar, punya batas waspada. Namun jika dia ngaku Islam, bahkan di sini disampaikan dia anak pondok, oh itu bahaya. Itu bahaya. Maka dia akan keluar senjata, saya yang anak pondok saja kayak gini, masa kamu kayak gitu? Mana pernah kamu mondok? Saya lebih berilmu daripada kamu. Bahaya sekali. Saya bisa baca kitab kuning, kamu mana bisa? Bahaya, maka saya nasihatkan untuk tidak dinasihati. Dan untuk dijauhi. Karena nanti dia akan, menggunakan senjata dari keadaan dirinya. Senjata dengan keadaan dirinya. Saya niat pondok, saya bisa ini apal Quran. Kamu apal Quran, saya sama kamu banyakkan mana? Saya lebih mengerti Quran, saya bisa baca kitab kuning dan seterusnya. Maka waspadai, jauhi. Waspadai dan jauhi. Dan karena ini satu hal yang asasial. Gimana seorang itu kemudian jadi menjadi seorang muslim yang baik? Dia katakan jadi orang Islam sama saja dengan jadi orang Nasrani. Kenapa enggak pilih Nasrani saja yang boleh makan babi dan yang lainnya? Yang boleh minum khamr? Kenapa kemudian dia milih bertahan untuk bertahan sebagai muslim? Karena dia ingin jadi orang munafik. Yang ingin merusak kaum muslimin. Yang ingin merusak kaum muslimin. Kalau dia sudah jadi Nasrani, orang sudah waspada. Allah, kamu kan Nasrani. Kamu kan murtadin. Waspada. Dan kalau dia meyakini semua agama sama, nanti di surga itu Bhinneka Tunggal Ika. Di sana ada muslim, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha. Surga terlalu luas kalau cuma untuk orang Islam saja. Atau kemudian ada kalimat yang pernah saya baca. Nanti orang Islam itu kecapeannya pun surga kalau kemudian surga itu isinya cuma orang Islam. Maka kalau dia KTP-nya masih Muslim, kemudian ngaku Islam, dia bisa mendakwahkannya. Dia bisa mendakwahkannya kepada teman-temannya. Tapi kalau dia, karena menurut saya semua agama itu benar ya. Kemarin pas mondok saya muslim, sekarang setelah selesai mondok, saya kuliah, saya jadi Nasrani. Ini saya Nasrani saja, ya. Nanti besok ya, pengalaman jadi Hindu. Besok kemudian Konghucu kan masih agama yang diakui di Indonesia. Kalau dia mengatakan dia kemudian demikian, dia tidak bisa mendakwahkan. Kenapa dia masih tetap milih ini, milih Islam, mengaku berislam? Dia ingin merusak. Dia ingin merusak. Kalau dia ya, tidak ingin merusak, maka dia akan gonta-ganti. Cari suasana baru. Ada suasana masjid. Sudah bosan suasana masjid. Dah. Plus mondok berarti sudah sampai usia SMA. Sudah 20 tahun. Nah, nanti 20 tahun ke depan suasana yang lain. Atau 10 tahun ke depan suasana yang lain. Itu jika dia memang betul-betul itu jadi keyakinannya. Dan dia tidak mau kemudian punya misi merusak. Namun kenapa dia bertahan? Tetap ngaku Islam karena ada misi merusak. Nah, kalau orang punya misi merusak, jangan didekati. Jangan didekati. Ini namanya berpisah karena Allah. Tadi katanya kawan dekat tadi kalimatnya. Tinggalkan kawan dekat yang berbahaya. Yang punya misi merusak kawannya. Ini namanya berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berpisah karena Allah, kawan dekat ditinggalkan karena dia demikian keadaannya. Ya, itu satu amal yang sangat agung. Ini sangat satu amal yang sangat agung. Jadi sebab merasakan halawatul iman. Ini cinta dan tidak suka dan tidaknya, dekat dan tidaknya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kewajiban mensolati jenazah jika jenazah muslim tapi diketahui tidak pernah sholat? Ya. Maka saya sarankan untuk tidak mensolatinya. Bolehkah kita berdoa agar orang tertentu jadi jodoh kita? Boleh saja. Ya. Tapi ya, kita tidak tahu apakah itu yang terbaik ataukah tidak. Maka yang lebih baik adalah sebagaimana dalam doa istikharah. Ya Allah, jika itulah yang terbaik, maka mudahkan. Meskipun pada asalnya boleh saja. Bolehkah mengajak non-muslim masuk masjid? Jika ada manfaat yang bisa dia dapatkan dengan masuk masjid, maka tidak mengapa. Nah, kalau cuma untuk lihat-lihat ornamen masjid, tidak ada manfaatnya, maka tidak perlu. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa'arja'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.